yen takon isi atiku besuke mertang nono ali-ali pate jarene nemai rubedo yen nganti dinggo wong siji besuke wis mangsa pat biru pamriyen mreh sulestya ingkang warni yen takon isi atiku besuke Thank you. nesu banjur ngajak patu jangono aja ngono. Apa kowe pancen ra kelingan jaman Selalih hasreng kirim warta. Eman-eman binjang diko yento nganti digawe ku jiwa batin kula lilo yento nganti mung disiya. Ditambah no merono mrene diwat-diwat dedowo larane nanging tonggo sejatine ora iya mung awake dhewe. Dine amung dije jarene manis yen samban lu yen manggon neng ati niku jarene asame mungkuli tak lawase katu katu iki nganggo wadi ana trune dadi panglipure ngati tambui gedhe tuwa saged gale semelang yen